Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayuh alaikatullahi rahimah wa rahmatullah. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Munaqqas fi Syarhi Kitab Tauhid. Penjelasan ringkas dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala terhadap risalah Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis dari Fawlah binti Hakim radhiyallahu ta'ala anha, di mana beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazala manzilan faqala a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadhurruhu shay'un hatta yarhala min manzilihi dzalik." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang singgah di satu tempat kemudian dia mengucapkan sebuah doa ringkas, yakni a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dari keburukan apa yang ada pada makhluk-makhluk Allah, lam yadhurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Kata Nabi SAW, ketika seorang mengucapkan doa ini saat dia berada di sebuah tempat, maka tidak akan ada sesuatu di tempat itu yang bisa memudaratkan dia. Hatta yarhala min manzilihi dzalik. Penjagaan itu akan terus berlangsung dari Allah Subhanahu wa taala sampai dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu dari bimbingan Nabi SAW yang berkaitan dengan bab yang disebutkan oleh beliau, yakni bab al-isti'adah, bab tentang memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah taala di sini penjelasannya, keterangannya telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana kandungan serta makna yang terdapat di dalam kalimat tersebut. Kemudian hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengannya. Dan telah kita baca pula apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam Al-Munaqqas. Tersisa ma yustafadu min al-hadis. Faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis Khawlah binti Hakim radhiyallahu ta'ala anha di atas yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di dalam Al-Munaqqas, beliau menyebutkan 5 faedah yang berkaitan dengan hadis ini. Sekaligus faedah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala di sini adalah ringkasan dari apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baik, kita baca. Kata beliau hafizahullah ta'ala, faedah yang pertama, bayan anna isti'adzata ibadatun. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya isti'adzah adalah salah satu dari jenis ibadah. Dan apa yang diterangkan oleh beliau hafizahullah ta'ala di atas tadi adalah sesuatu yang sering kita ulang-ulang ketika membahas hadis ataupun membahas ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid. Beliau selalu menghubungkan dalil-dalil yang beliau pakai baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang berkaitan dengan bab, dan itu langsung bersentuhan dengan ibadah. Faedah pertama yang beliau sebutkan pasti bahwa jenis amalan yang terkandung di dalam dalil itu adalah termasuk ibadah. Sehingga di sini kita bisa pelajari bagaimana telitinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam mengambil dalil. Kalau kita perhatikan hadis Khawlah bin Hakim radhiyallahu ta'ala di atas, tidak secara tegas dan juga tidak konteks tidak tekstual menyebutkan bahwa isti'adzah itu termasuk bagian dari ibadah. Tapi beliau mengambil faedah yang pertama, hadis ini justru menunjukkan bahwa isti'adzah adalah ibadah. Kenapa? Beliau mengambil pendalilan dari konteks hadis di atas, di mana Rasulullah SAW beliau sering mengucapkan dan bahkan beliau memerintahkan kepada kita agar membaca doa ini. Sedangkan kalimat yang terdapat di dalam doa tersebut adalah a'udzu bikalimatillah. Aku memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Nah, disebutkan a'udzu. A'udzu adalah bentuk fi'il dari ibadah isti'adzah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seseorang untuk dia mengucapkan doa ini yang terkandung di dalamnya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pemahaman sebaliknya adalah bahwa isti'adzah itu bagian dari ibadah. Jika isti'adzah itu adalah bagian dari ibadah, maka kita kembali kepada kaidah asal. Nanti kita ulang apa itu kaidah asal. Memalingkan satu saja jenis ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Nah, ini inti dari apa yang ingin beliau terangkan. Oleh karena itu judulnya disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Abdul Wahhab rahimahullah, minasyirki al-isti'adzah bi ghairillah. Termasuk bentuk kesyirikan adalah isti'adzah memohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagus kan rangkaian dari dalil pemahaman sebaliknya kemudian masuk kepada hukum asal masuk kepada hukum utama. Ini faedah yang pertama. Baik. Kemudian faedah yang kedua. Annal isti'adzatul masyru'ata hiya ma kana billahi aw bi asma'illahi wa sifatihi. Dalam faedah yang pertama tadi kita sudah meyakini bahwa isti'adzah itu adalah bagian dari ibadah sehingga harus untuk Allah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Kalau kita palingkan kepada selain Allah, maka kita terjatuh dalam kesyirikan pada bab isti'adzah. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah lantas bagaimana isti'adzah yang disyariatkan itu? Isti'adzah yang benar itu, yang sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau susulkan faedah yang kedua. Annal isti'adzah al-masyru'ah, bahwa isti'adzah memohon perlindungan al-masyru'ah yang disyariatkan adalah makanat billahi au bi asma'illahi wa sifatih, yaitu isti'adzah dengan dua cara. Cara yang pertama adalah isti'adzah billah, kita memohon perlindungan langsung dengan menyebut zat Allah. Langsung dengan menyebut zat Allah, misal a'udzu billah. Nah, ini namanya kita isti'adzah langsung dengan menyebut zat Allah. Saya memohon perlindungan dengan Allah. Bahnya sababiyah. Meskipun sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saya meminta perlindungan kepada Allah. Tapi kalau kita lihat dari apa namanya diksi bahasa Arabnya, a'udzu billah, bah di situ adalah bah sababiyah. Jadi saya memohon perlindungan dengan sebab zat Allah. Dipahami? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, isti'adzah yang disyariatkan adalah al-isti'adzatu bi asma'illahi wa sifatih. Memohon perlindungan dengan perantara yang disetujui oleh Allah. Salah satunya adalah bi asma'illah wa sifatih. Memohon perlindungan dengan menyebut nama dan sifat Allah. Dengan menyebut nama dan sifat Allah. Baik. Termasuk di dalamnya jenis yang kedua ini adalah apa yang terkandung di dalam doa di atas yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bikalimatillah. Saya memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah. Sudah kita terangkan apa maksudnya kemarin. Termasuk di dalamnya adalah nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesempurnaan, yang memiliki ketinggian. Maksud dari makna kalimat Allah yang sempurna. Demikian juga telah kita sebutkan makna yang lain sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa kalimat Allah di sini adalah Al-Qur'anul Karim memohon perlindungan kepada Allah dengan perantara lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran dan seterusnya. Nah, ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, faedah yang kedua. Beliau berikan patokan bagaimana isti'adzah yang syar'i. Maka memohon perlindungan meskipun itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi jika sababnya bukan dari dua hal di atas, isti'adzah tersebut telah menyalahi syariat. Mohon dipahami yang ini. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala selain dengan dua cara di atas, itu telah menyalahi syariat. Kalau seperti ini menyalahi syariat padahal objeknya sama, Allah Subhanahu wa taala, hanya caranya yang berbeda. Abun, maka bagaimana lagi seandainya seseorang itu memohon perlindungan bukan kepada Allah? Masih takutkah kita? Masih ragukah kita? Masih khawatirkah kita untuk mengatakan bahwa isti'adzah tersebut adalah isti'adzah yang syirkiyah? Isti'adzah syirik. Masih ragu mengatakan demikian? Tidak ragu. Maka praktek apapun yang dilakukan oleh siapapun, jika keluar dari dua kaidah di atas tadi, kita bisa dengan tegas mengatakan bahwa itu adalah isti'adzah syirkiyah. Memohon perlindungan yang di dalamnya terkandung syirik. Seperti seorang memohon perlindungan dengan menyebut zat orang soleh, dengan menyebut zat seseorang yang dianggap wali, dan seterusnya. Meskipun lafadznya bahasa Arab, meskipun mengutip sebagian dari redaksi hadis, hanya diganti beberapa kalimatnya. Jadi bukan masalah bagaimana lafadznya, tidak mesti harus bukan bahasa Arab, tidak. Bahkan lafadz-lafadz yang menggunakan bahasa Arab itu sendiri perlu kita teliti. Jangan sampai terselip di dalamnya kalimat-kalimat yang menjatuhkan kita ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Baik. Nah, ini perlunya belajar bahasa Arab. Dan banyak sekarang kaum muslimin yang mereka mengklaim, mereka katanya mengikuti orang-orang yang berilmu, tapi tidak mau untuk meneliti apa yang disampaikan oleh orang-orang yang berilmu itu. Ya, kalau mereka amanah, kalau mereka jujur dengan keilmuannya. Tapi pada prakteknya kita lihat bagaimana arbab sufiyah, jadi dikatakan ulama-ulama sufiyah, mereka mengajarkan doa-doa tertentu. Yakin dalam rangkaian doa-doa itu tidak ada kalimat yang menyeleweng. Kita perlu tahu kalau itu bukan ajaran dari Nabi SAW, tidak ada hadisnya atau tidak ada riwayat yang benar disampaikan oleh para ulama salaf, sehingga kita bisa pastikan selamat rangkaian kata-katanya. Kita boleh untuk bertanya, apa maksud dari lafaz ini? Apa tujuan dirangkai kalimat-kalimat tersebut? Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya saja seandainya kita mencukupkan dengan doa-doa, dengan isti'adzah yang datang dari para ulama, ya bisa kita ketahui jalur periwayatannya. Oh, datang dari fulan. Kalimatnya juga jelas benar. Hadis, ada jalur hadisnya, kita bisa lihat di kitab-kitab hadis. Bisa dipertanggungjawabkan siapa saja perawinya, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan demikian. Kita beramal dengan itu lebih selamat. Kita beramal dengan itu lebih selamat. Kalimatnya selamat, tata caranya juga selamat. Rawi yang menyampaikan sampai kepada kita juga selamat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Baik, ayat yang ketiga. Anna kalam Allahi ghairu makhluqin. Dalam hadis ini menunjukkan satu faedah bahwa kalam Allah itu bukan makhluk. Kalam Allah bukan makhluk. Berjabang dari ini berarti Al-Quran bukan makhluk. Kenapa perlu dibahas ini? Karena di sana ada orang-orang yang mengatakan bahwa kalam Allah makhluk. Kalam Allah Subhanahu wa taala itu makhluk. Berkelanjutan dari itu kemudian mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, tidak ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya kalam Allah bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Di antara dalilnya adalah hadis ini. Dari sisi mana? Di sini redaksi yang hadisnya tidak menyebutkan tentang perkara itu, tapi beliau singgung. Qala Allah li anna Allah syara'a al-isti'adzata bihi. Yang menunjukkan bahwa kalamullah ghairu makhluk dari hadis ini yang pertama. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan al-isti'adzata bihi untuk kita meminta perlindungan dengan kalimatullah, dengan kalimat-kalimat Allah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, wal isti'adatu bil makhluk syirkun. Kita sama-sama meyakini bahwa isti'adah dengan makhluk, meminta perlindungan kepada makhluk dengan sebuah makhluk adalah kesyirikan. Nanti ada korelasinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita memohon perlindungan dengan perantara kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kalau kita tahu meminta perlindungan kepada makhluk itu syirik, maka di sini menunjukkan bahwa kalimat Allah itu bukan makhluk. Karena kalau kalimat Allah itu makhluk, mustahil Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beristi'adzah dengan perantara kalimat-kalimat Allah. Di antara kalimat-kalimat Allah itu menurut penjelasan para ulama yang kita bahas kemarin adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu makhluk atau bukan? Al-Sunnah menyatakan Al-Qur'an bukan makhluk. Boleh kita isti'adzah dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an. Isti'adzahnya sah. Isti'adzahnya masyru'ah sesuai dengan syariat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Kalau seandainya Al-Quran itu makhluk, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah. Rasulullah sering mengucapkan doa itu dan beliau memerintahkan kepada kita untuk berdoa dengan perantara lafaz-lafaz Al-Quran. Allah. Baik. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sebagaimana disebutkan di dalam majmu' fatawa beliau jilid yang pertama halaman 336, beliau mengatakan waqad nassal a'immatu ka Ahmad wa ghairihi, dan para imam mereka telah menaskan seorang imam telah menaskan, artinya beliau mengeluarkan satu pendapat yang disertai dengan dalil kuat. Ini namanya nas. Jadi bedakan penukilan-penukilan yang menyebutkan kalau qala Ahmad berpendapat itu berbeda dengan nasso Ahmad menaskan. Apa nggih? Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia mungkin akan sama, Ahmad berpendapat. Tapi kalau kita lihat bahasa Arabnya di situ ada perbedaan. Baik, lagi-lagi pentingnya bahasa Arab. Melihat apa kalimat asal di dalam bahasa Arabnya. Nah, di sini Syekhul Islam menukilkan waqad nassal a'immatu ka Ahmad wa ghairihi. Para a'immah, para imam, mereka telah menaskan. Berarti pendapat yang mereka keluarkan itu berdasarkan dalil yang kuat. Seperti Ahmad dan yang selainnya. Ala annahu la yajuzul isti'adatu bimakhluk. Bahwasannya tidak diperbolehkan untuk meminta perlindungan dengan perantara makhluk. Wa hadha mimma stadallu bihi ala anna kalamallahi laisa bimakhluk. Jika kaidahnya demikian, maka ini termasuk dalil para ulama yang mengatakan bahwa kalamullah bukan makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk. Li'annahu thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ista'adha bi kalimatillahi wa amara bidzalika. Telah tetap riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim nomor 2708. Hadis yang sahih bisa dipertanggungjawabkan sanadnya. Telah sahih hadisnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau isti'adha bi kalimatillah, memohon perlindungan dengan perantara menyebutkan kalimat-kalimat Allah. Wa amara bidzalika, bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membaca doa tersebut isti'adzah dengan perantara kalimat-kalimat Allah. Baik, Allah taala namu bisawab. Makum. Baik, kemudian kaidah yang keempat. Fadilatu hadza du'a ma'a ihtisarih. Hadis ini menunjukkan bagaimana keutamaan doa di atas. Ma'ahtisarihi, meskipun kalimatnya ringkas, Jadi meskipun kalimatnya pendek, hanya terdiri dari beberapa kata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 kata, pendek, mudah dihafalkan, tetapi memiliki fadilah yang sangat besar. Ketika seorang mengucapkannya di tempat manapun dia berada, entah singgah ataupun tinggal, sebagaimana pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bukan maksudnya manazal manfilan itu berarti doa ini hanya berlaku untuk seorang yang safar, kemudian dia ingin singgah sebentar di satu tempat membaca doa ini, tidak. Para ulama menyebutkan ini umum, manazal manfilan untuk seorang yang safar singgah di satu tempat, atau juga seorang yang tinggal menetap di satu tempat. Saat dia awal menetap di tempat tersebut, dia berdoa dengan doa ini. A'udhu bi kalimatillah, aku memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah. At-tamati yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan yang ada pada makhluk-makhluk Allah. Fadilahnya apa? Keutamaannya apa? Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala sesuatu keburukan, baik itu perbuatan jin, atau itu keburukan dari makhluk-makhluk nyata yang ada, gangguan binatang buas, kemudian serangga-serangga yang memiliki sengat, itu juga dilindungi kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji perlindungan Allah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menyelisihi janjinya. Terkadang kenyataannya memang banyak di antara kita yang sudah hafal doa itu, mengamalkan doa tersebut, tapi tatkala tinggal di tempat tersebut masih mendapatkan gangguan, entah disengat serangga-serangga yang memiliki racun atau bisa, entah mendapatkan gangguan dari bangsa jin dan seterusnya. Lu kok bisa? Kan saya kemarin sudah berdoa. Ketika awal kali datang ke sini, ketika awal kali menempati rumah ini, saya sudah berdoa dengan doa tersebut. Kok tidak berpengaruh? Kira-kira kalau demikian, kita ini akan mengoreksi siapa? Kita ini akan mengoreksi siapa? Wah, doanya kurang mancur berarti dari hati. Kurang manjur ini, kurang berefek kuat. Cari doa yang lain, cari kiai yang lain. Ini Rasulullah yang mengamalkannya, dan jaminannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pasti jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan diberikan, beda dengan jaminan manusia. Mereka memberikan jaminan biasanya di dalam hatinya pun masih ragu dengan jaminannya yang diberikan. Ada garansi 1 tahun, dia sendiri masih khawatir jangan sampai rusak garansinya, ruginya. Tapi jaminan Allah tidak demikian. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin memberikan sesuatu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melanggarnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti memberikan ketenangan dengan orang yang mendapatkan jaminan. Nah, kalau ternyata terjadi pada kita tidak seperti yang diharapkan, secara teori memang mudah. Koreksi aja diri kita sendiri, apa yang salah dengan diri saya? Kok doanya sampai tidak berefek? Bisa saja doa itu telah melindungi kita, penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berlaku, tetapi kita sendiri yang kemudian menghancurkan dinding penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan perbuatan. Ini teorinya mudah, prakteknya yang seringnya sulit. Masih saja kita sukuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus perbaiki keyakinan. Oleh karena itu, masyaallah rahimani wa rahmatullah, benar apa yang disebut oleh Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, bahwa sesuatu yang paling berat itu adalah menjaga niat ikhlas. Sekelas beliau Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, tidak ada yang tidak kenal dengan Sufyan ats-Tsauri. Kalau dia mau belajar ilmu agama, pasti kenal siapa Sufyan ats-Tsauri. Dan beliau saja untuk memperbaiki niatnya, untuk memperbaiki keikhlasan itu setiap hari. Padahal keilmuan beliau demikian, ketinggian ketakwaan beliau demikian, tawadhu'nya jangan tanya lagi. Banyak sekali keutamaan-keutamaan beliau, tapi beliau sendiri mengakui menjaga keikhlasan itu sulit. Nah, kalau seandainya keikhlasan yang ada di dalam hati kita tidak terjaga, maka itu adalah sebab pertama kali bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa roboh. Bukan hanya bocor, roboh. Meskipun kita berdoa berulang-ulang, tetapi percuma, kita sendiri yang merobohkannya. Maka menjelaskan rahimah yang rahimahumullah, perlunya untuk selalu kita belajar ikhlas. perlunya untuk selalu kita mengoreksi keikhlasan kita terus setiap hari, setiap waktu. Sebagaimana para ulama salaf dahulu mereka selalu mengoreksi keikhlasannya setiap waktu. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Baik, dengan terakhir, anna nawasiyal makhluqati biyadillah. Hadis ini menunjukkan bahwa nawasiyal makhluqat, nawasi adalah bentuk jamak dari nasiyah. Nasiyah dalam ubun-ubun, ubun-ubun. Faedahnya adalah semua nawasi, semua ubun-ubun makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala biyadillah, ada di tangan Allah. Ini kiasan untuk menyebutkan bahwa semua perkara makhluk itu ada di tangan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk berbuat kepada makhluknya, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mamlukuhu, adalah kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua ini milik Allah. Maka terserah Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana berbuat terhadap kita. Baik bangsa jin, bangsa manusia, hewan-hewan, tumbuhan dan yang selainnya. Yang namanya makhluk itu semua selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat juga masuk di dalamnya. Semuanya ada di bawah kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, doa ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita meminta perlindungan dari keburukan yang ada di dalam makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah lah yang memegang mereka semua, Allah lah yang mengendalikan mereka semua. Itu mutlak. Kalau ini adalah ketetapan dan hukum mutlak, Allah yang mengendalikan semuanya. Maka kita minta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak, dia akan memalingkan makhluk ini agar tidak memberikan madarat kepada kita. Dia akan memalingkan makhluk yang satunya lagi untuk tidak memberikan bahaya kepada kita, dan seterusnya. Itu semua ada di bawah kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa keluar, dan tidak ada satupun yang bisa mencampuri urusan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hukum ini. Tidak ada satu makhluk yang disebut dia wali, ada yang disebut dia orang soleh, hatta para nabi, yang mencampuri Allah Subhanahu wa ta'ala pada hukum ini. Tidak ada. Mereka pun di bawah kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Rinciannya nanti akan kita bahas pada bab selanjutnya. Baik, kita akan nukilkan nanti dari kalam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dia merinci bahwa sampai para nabi alaihi salatu wassalam pun Allah tidak berikan hak kepada mereka untuk mengatur makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Ini sekelas nabi. Maka yang selain dari nabi alaihi salatu wassalam lebih-lebih tidak memiliki hak tersebut. Baik, Allah ta'ala a'lam bissawab. Ini mungkin ma'asyiral rahimani wa rahmatullah, akhir dari pembahasan bab minasyrik al-isti'adah bighairillah, termasuk dari kesyirikan adalah seorang meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, berikutnya kita lanjutkan bab yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bab minasyirki an yasta'idha atau an yastaghitha bi ghairillahi aw yad'uma ghairahu. Termasuk kesyirikan an yastaghitha bi ghairillah adalah istighatsah kepada selain Allah. Aw yad'uma ghairahu, atau berdoa kepada selain Allah. Baik, ini bab yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Di sini beliau akan membahas yang berkaitan dengan istighatsah. Apa bentuk istighatsah yang syar'i, bagaimana tata cara dan ketentuannya, serta seperti apa istighatsah itu bisa disebut sebagai istighatsah syirkiyah. Baik, sebelum kita bahas maksud dari bab yang beliau sebutkan, kita akan baca terlebih dahulu apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala tentang hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Baik. Kata beliau hafizahullah, munasabatu hadzal bab li kitab tauhid. Hubungan antara bab ini dengan kitab tauhid. Kenapa beliau letakkan bab ini menjadi salah satu bab di dalam kitab tauhid? Qala annahu dzakara fihi naw'an min anwa'i syirkil munafi li tauhid. Di dalam bab ini beliau akan menyebutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan nau'an, satu jenis min anwa'i syirk, dari jenis-jenis kesyirikan, al-munafi lit-tauhid, yang bisa menafikan, menghilangkan, menggugurkan tauhid seseorang. Wa huwa, perkara itu adalah an yastaghitha bi ghairillah, seorang beristighatsah kepada selain Allah, au yad'u ma ghairallah, atau dia berdoa kepada selain Allah. Ini hubungan bab dengan kitab tauhid. Jadi beliau masih akan menyebutkan tentang perkara kesyirikan yang bisa menggugurkan tauhid, yaitu bab istighatsah. Kemudian yang berikutnya adalah hubungan antara bab ini dengan bab yang sebelumnya. Bab yang sebelumnya bab apa tadi? Barusan selesai. Termasuk kesyirikan adalah isti'adzah kepada selain Allah. Baik. Isti'adzah adalah meminta perlindungan. Ini sudah kita bahas. Meminta perlindungan adalah sebelum sesuatu bahaya itu datang kepada kita, kita mohon dulu perlindungan dari Allah. Ada bentengnya. Jadi ketika sesuatu itu sampai sudah tertahan dengan perlindungan Allah, ini isti'adzah. Nah sekarang istighatsah, nanti akan kita bahas lebih rincinya. Istighatsah itu adalah tindakan yang akan kita lakukan kalau bahaya itu sudah terlanjur datang. Kalau istighatsah tadi belum datang, tindakan apa namanya? Sebelum dia datang, kita bentengi. Tindakan preventif. Istighatsah itu preventif, sebelum madharat datang. Sementara istighatsah adalah tindakan kuratif, ketika bahaya itu sudah ada pada diri kita. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan bahaya ini, tindakan kuratif. Ini istighatsah. Maka hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya jelas. Hubungannya jelas, masih berkaitan dengan bab memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau teruskan minasyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u wa ghairahu. Atau berdoa kepada selain Allah. Bagi yang belajar bahasa Arab, di sini ada sedikit faedah. Kalau kita melihat definisinya, antara doa, istighatsah, demikian juga isti'adzah, sudah kita bahas dua kali pertemuan sebelumnya. Mana yang lebih umum? Doa, istighatsah, isti'adzah. Yang lebih umum? Doa. Istighatsah bagian dari doa. Isti'adzah juga bagian dari doa. Lantas kenapa di sini beliau sebutkan minasyirki, termasuk kesyirikan, an yastaghitha bi ghairillah, seorang itu beristighatsah kepada selain Allah, au yad'u ma ghairahu, atau berdoa kepada selain Allah. Kan seharusnya disebutkan yang umum dulu baru yang khusus. Di sini disebutkan yang khusus dulu, kemudian diatofkan, bahasa Arabnya atof. Diatofkan sesuatu yang umum. Istighatsah itu bagian dari doa. Kenapa babnya tidak disebutkan termasuk dari kesyirikan, seorang itu berdoa kepada selain Allah? Nah bab ini namanya adalah bab akul am alal khos, mengatafkan, menyertakan sesuatu yang umum kepada sesuatu yang lebih khusus daripadanya. Faedahnya apa? Al-khos adalah untuk membatasi, supaya pembatasannya itu lebih tegas. Beliau paham juga usul fikihnya bagus, sehingga dalam meletakkan bab saja, menuliskan judul bab saja, ada kaidah usul ini. Pada doa yang lebih umum itu, kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas ada doa masalah, ada doa ibadah. Doa masalah adalah doa di mana kita memohon sesuatu yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ibadah adalah ketika kita berdoa dengan rangkaian-rangkaian doa yang sudah dituntunkan di dalam syariat. Tidak ada kaitannya dengan kebutuhan dia. Istighotsah termasuk di apa namanya pada doa masalah atau doa ibadah? Doa masalah. Maka seorang yang beristighotsah pasti berkaitan untuk kebutuhannya. Seorang yang istighotsah pasti berkaitan untuk kebutuhannya. Baik. Nah, kalau seandainya boleh sebutkan saja babnya tentang doa sudah cukup. Di dalamnya ada pembahasan istighotsah, ada pembahasan tentang istighotsah. Tapi supaya lebih tegas dan supaya orang itu lebih apa namanya teliti dengan permasalahan, beliau sebutkan sendiri istighotsah. Ini yang pertama. Yang kedua, kebanyakan kesyirikan yang terjadi, bukan menghakimi tapi ini kenyataannya. Kebanyakan kesyirikan yang terjadi di kaum muslimin dari dulu sampai sekarang yang berkaitan dengan bab doa ada pada masalah isti'adzah dan pada masalah istighotsah. Masih ada dalam sekarang? Masih ada. Bab isti'adzah, bab istighotsah. Banyak kaum muslim yang terjatuh pada kesyirikan di dalam dua perkara ini. Baik. Maka kalau disebutkan hanya bab doa saja kurang perhatian orang itu. Tapi kalau sudah disebutkan bab istighotsah, ini langsung berkaitan, langsung nyinggol hampir keumuman kaum muslim. Baik. Allah Ta'ala alamu bisawab. Ini judul bab. Kemudian kita bahas berikutnya. Kita akan mengenal apa itu istighotsah, baik secara bahasa maupun secara istilah syariat. Baik, definisi istighotsah secara bahasa, etimologi. Al-istighotsah adalah talabul ghaus, meminta ghaus. Ghaus itu bantuan untuk menghilangkan. Jadi istighotsah secara bahasa adalah meminta bantuan untuk menghilangkan sesuatu. Ini umum bagi yang belajar sorof, insya Allah mengerti rangkaian kalimat dari wazan istaf'al, alif, sin, dan ta. Itu bermakna tolak. Jadi kalau disebutkan setelah rangkaian alif, sin, ta, maksudnya adalah tolak, tinggal kalimat setelahnya apa? Istighotsah, berarti talabul ghaus. Sebagaimana isti'adzah, talabu, alhamdulillah yang sudah kita bahas jadi ini. Apa saat kalimat dari al-isti'adzah? Talabu, memohon, al-a'udzu, kan a'udzu, maksudnya a'ud, seorang memohon perlindungan. Demikian juga al-istinshar. Apa istinshar itu? Alif sinta maksudnya adalah talab. Tinggal kalimat setelahnya. Istinshar, kalimat setelahnya apa? An-nasr. Apa nasr? Tidak pernah istinshar. Mohon pertolongan. Nasr, maksudkan pertolongan. Istinshar berarti talabun nasr, memohon pertolongan. Dan seterusnya, semua seperti itu. Isti'anah, salah satu jenis ibadah juga. Kenalkan isti'anah. Al-isti'anah apa berarti? Alif sinta, maknanya tolak. Tiga kalimat setelahnya. Betul. Talabu apa? Meminta apa? Sudah empat tadi contohnya. Isti'anah sama dengan isti'adzah. Talabu al-aun, talabul aun, memohon apa aun? Aun maknanya sama dengan nasr. Ini secara bahasa Indonesia. Tapi kalau kita lihat makna bahasa Arabnya berbeda-beda maksudnya. Nah, oleh karena itu dari sisi bahasa saja, transliterasi bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu tidak mewakili masing-masing kalimatnya. Ini secara bahasa. Kita terjemahkan istinshar sama mohon pertolongan. Isti'anah juga mohon pertolongan dan seterusnya banyak kalimatnya. Tapi kalau dilihat diksi bahasa Arabnya berbeda maknanya. Antara istinshar dengan isti'anah itu berbeda. Istighotsah dengan isti'adzah berbeda. Meskipun sama-sama kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini dalam konteks umum, kalimat dengan kalimat, transliterasi kalimat. Bagaimana lagi dengan Al-Quran? Maka Al-Quran kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang kita baca terjemahannya itu, jangan diyakini bahwa oh ini isi Al-Quran. Tidak. Kenapa? Karena kalimatnya berbeda. Lantas dianggap apa terjemahan Al-Quran itu? Apakah sama setara dengan Al-Quran? Kalau Al-Quran punya hukum, Al-Quran itu punya hukum, kitab Al-Quran punya hukum tersendiri. Yang pertama, boleh diletak di bawah? Tidak boleh. Yang kedua, membacanya ada berapa pahala? Lafal-lafalnya berapa pahalanya? Satu huruf atau satu kalimat? Satu huruf, berapa pahalanya? 10. Baik, ini dua saja. Sekarang kalau bahasa Indonesia, terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia, tidak ada kalimat Arabnya, murni di dalamnya bahasa Indonesia, tapi itu terjemahan dari Al-Quran, boleh dilihat di bawah? Boleh. Ketika kita membaca lafal-lafal bahasa Indonesia itu, contoh Alhamdulillahirrabbilalamin, diterjemahkan segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kita membaca segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, mendapatkan pahala? Mendapatkan pahala? Iya atau tidak? Ahli sunnah tidak berani mengatakan. Iya atau tidak? Tidak. Kalau kita mengatakan iya, butuh dalil. Masalah ibadah, hukum asal ibadah itu haram, tidak ada. Lalu mengatakan iya, butuh dalil. Kita membaca segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan bahasa Indonesia tidak pada dasarnya, tidak berpahala sebagaimana dalam bahasa Arabnya. Satu huruf Alhamdulillah itu berapa huruf? Alif, Lam, Ha, Mim, Dal. Lima huruf, mendapatkan 50 kebaikan. Segala puji, tidak ada apa namanya pahalanya. Nah ini dari dua sisi saja, banyak lagi nanti sisi-sisi yang lain. Oleh karena itu, terjemahan Al-Quran tidak mewakili isi seluruh Al-Quran. Lantas disebut apa terjemahan Al-Quran itu? Itu namanya takribun li fahmil Quran. Pendekatan kita memudahkan untuk memahami Al-Quran. Bukan itu Al-Quran. Ampun? Bukan itu Al-Quran. Sehingga Al-Quran dengan teks bahasa Arabnya ditafsirkan juga. Al-Imam At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari punya tafsir At-Tabari, berapa belas jilid tafsir Al-Quran. Bahasanya apa? Bahasa Arab. Al-Imam Ibnu Katsir punya tafsir Ibnu Katsir, bahasanya apa? Bahasa Arab. Tafsir apa lagi? Jalalain, dari Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Isinya dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Tafsir yang paling ringkas, paling enak pemahamannya adalah tafsir As-Sa'di. Bahasa apa? Bahasa Arab. Al-Quran yang bahasa Arab saja butuh tafsir yang juga dengan bahasa Arab. Maksud? Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia ditafsirkan dengan bahasa Indonesia tidak? Kemudian dikatakan ini kitab tafsir Al-Quran. Bisa? Tidak bisa. Maka butuh kita untuk mempelajari Al-Quran itu ya dengan bahasa Al-Quran. Karena dalam satu kalimat, satu rangkaian susunan itu memberikan hukum yang berkaitan dengan syariat, ada hukum syar'i. Sementara rangkaian kalimat dengan bahasa Indonesia tidak bisa kita turunkan hukum syar'i. Paham ya? Wallahu a'lam bissawab. Kita kembali ke pembahasan. Tadi definisi secara bahasa, secara etimologi sudah. Kemudian selanjutnya, definisi istighatsah secara syariat disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah di dalam Al-Nafas. Tafadhal, yang punya kitab bisa dibaca. Al-istighatsatu talabul ghawthi wa huwa izalatus syiddah. Istighatsah secara syariat adalah memohon perlindungan wa huwa izalatus syiddah, untuk menghilangkan keburukan. Mohon kepada Allah untuk menghilangkan keburukan. Sebenarnya apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah di dalam Al-Nafas ini adalah keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau disebutkan di dalam Majmu' Fatawanya, beliau mengatakan al-istighatsatu huwa talabul ghaufi wa huwa izalatus syiddah. Istighatsah secara syariat adalah ketika engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan satu mara bahaya yang telah menimpamu. Jadi ini secara syariat. Memohon kepada Allah untuk menghilangkan satu mara bahaya, kemudaratan yang telah menimpa kita. Agar dicabut kemudaratan itu, makruh dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita baca lagi apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan. Qala hadirullah fal farqu bainal istighatsati wad du'a. Maka ada perbedaan antara al-istighatsah dengan doa. Annal istighatsah la takunu illa minal makruh atau la takuna lebih sesuai. Bahwa istighatsah itu la takuna tidak terjadi illa kecuali minal makruh dari sesuatu hal yang telah menimpa kita. Wa amma du'a fa yakunu minal makrubi wa ghairihi. Adapun doa itu lebih umum. Yakunu dia terjadi atau ada minal makrub baik dari perkara bahaya yang sudah terlanjur menimpa kita wa ghairihi atau yang selainnya. Baik. Intinya doa lebih umum. Sehingga istighatsah itu pasti doa tetapi tidak doa itu adalah istighatsah. Allah Ta'ala a'lamu bissawab. Kalau kita lanjutkan dari pembahasan kita tentang istiadah kemarin dengan lingkaran, lingkaran besar dan lingkaran kecil antara doa dengan istighatsah. Lingkaran besarnya apa? Doa. Doa. Lingkaran kecilnya? Istighatsah. Istighatsah. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya kita bahas tentang apa yang sudah kita isyaratkan di atas tadi. Doa itu terdiri dari dua jenis. Baik, ini sebagai prolog atau pendahuluan sebelum nanti kita bacakan kalam dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan istighatsah. Langsung tandas beliau akan sebutkan rincian-rinciannya. Baik, doa itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah doa al-mas'alah. Doa mas'alah. Doa mas'alah adalah talabu ma yanfa'u da'i min jalbi naf'in aw kashfi burri. Yaitu seseorang memohon kepada Allah min jalbi naf'in, sesuatu manfaat yang dia harapkan, aw daf'i burri, atau menolak mara bahaya yang tidak dia inginkan. Di doa dua, doa masalah, gampangannya doa meminta yang berkaitan dengan kebutuhan kita. Itu ada dua hal, kita minta kebaikan atau kita minta kepada Allah untuk dijauhkan dari keburukan. Ini namanya doa masalah. Nah, kalau doa masalah tidak terikat dengan bentuk kalimat tertentu, tidak terikat dengan bentuk kalimat tertentu dan tidak membutuhkan dalil tertentu, serta tidak mengikat dengan bahasa tertentu. Ini doa masalah. Jadi tidak harus kamu minta rezeki. Doanya gimana kalau minta rezeki? Antum berdoa rezeki apa yang antum minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, silakan. Dengan bahasa Indonesia silakan, dengan bahasa Jawa silakan. Tata caranya bagaimana terserah antum. Yang penting tidak menyelisih syariat. Ini doa masalah. Beda dengan doa ibadah. Doa ibadah itu adalah doa yang kita amalkan tetapi berkaitan dengan dalil yang ditentukan, kalimat yang ditentukan, dan bahasa yang ditentukan. Butuh dalil bahwa doa ibadah itu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kalimatnya juga diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bahasanya dengan bahasa Arab. Tidak mungkin Nabi mengajarkan dengan bahasa Indonesia. Setidaknya ini, jangan memahami untuk membedakan doa masalah dengan doa ibadah. Contoh doa masalah, semua yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebutuhan antum itu doa masalah. Contoh doa ibadah, contoh apa? Doa ibadah. Dalilnya harus ada, kalimatnya juga harus diajarkan, bahasanya dengan bahasa Arab. Hasan. Dalam sholat, sholat itu hampir semua rukunnya ada doa. Misal, pertama kali kita sholat, apa yang kita lakukan? Di luar wudu itu kan salat. Ketika kita sholat, pertama kali kita lakukan apa? Berdiri dulu ada kiblat. Gak mungkin hadapnya ke timur. Berdiri hadap kiblat. Setelah itu, takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram ada doa? Nah, doa istiftah. Doa istiftah ini doa masalah atau doa ibadah? Doa ibadah. Oleh karena itu, gak boleh kita doa istiftah sesuka kita. Dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Jawa, boleh? Tidak boleh. Kenapa? Doa ibadah. Jadi doa ibadah harus ada dalilnya. Doa istiftah yang kita baca, ada berapa doa istiftah? Ada yang tahu satu, ada yang tahu dua, ada yang tahu tiga. Doa istiftah semuanya ada tujuh. Nah, iya, perlu belajar? Perlu. Selama ini kita amalkan berapa? Tiga. Yang paling panjang? Yang paling sering? Allahumma ba'id bainana wa bainah. Nah, kita baca itu kan guru dari. Kenapa engkau baca dalam doa istiftah Allahumma ba'id bainana wa bainah qadha ya seterusnya? Karena Nabi mengajarkan. Itu dibaca untuk doa istiftah. Rangkaian kalimatnya harus diajarkan? Harus. Maka kita baca Allahumma ba'id bainana sesuai dengan dalilnya. Bahasanya dengan bahasa Arab. Boleh kita baca kemudian ketika sholat Allahu Akbar takbiratul ihram. Lalu dibaca ya Allah jauhkan aku antara aku dengan dosa-dosaku. Boleh? Tidak boleh. Ini doa ibadah. Mampu? Jadi setelah kita pahami beda doa masalah dengan doa ibadah, insya Allah Allah akan mudah menjawab syubhat-syubhat yang berkaitan dengan doa-doa di dalam sholat. Yang sering dijadikan syubhat apa? Selesai sholat dikir. Dalam dikir kalau doa istiftah insya Allah gak ada perselisihan di kalangan umat Islam dari dulu sampai sekarang. Semua khotibah kaum muslimin pasti mengucapkan yang sama. Tapi kalau sudah di akhir sholat ini banyak sekali perselisihan dari doa sebelum salam, kemudian setelah salam memulai doa setelah sholat, bagaimana bacaan sholawatnya, sholawat Ibrahimiyah bagaimana. Nah, ada perselisihan di sini? Ada. Antara ahli sunnah dengan mereka yang berbuat bid'ah dalam doa. Kalau sudah pahami bedanya doa masalah dengan doa ibadah, itu mudah untuk menjawab mereka. Kalau mereka apa namanya lemparkan pembahasan sholawat Ibrahimiyah, demikian juga yang seterusnya ke doa masalah, benar atau tidak? Tidak benar. Doa masalah tiga hal tadi bebas untuk antum. Tapi doa ibadah tiga hal tadi tidak bebas. Sehingga kenapa engkau baca doa sholawat Ibrahimiyah atau sholawat Ibrahimiyah? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Masih ada tambahannya fil alamin. Kenapa ada tambahannya fil alamin? Tanya dalilnya. Karena ini doa ibadah. Harus ada dalil, harus kalimatnya rangkaian yang diajarkan dan dengan bahasa Arab. Kalau dia bisa mengatakan dalil, alas, silakan di amalkan. Kalau tidak, ya sudah jangan ditambahin. Dan seterusnya. Mabuk. Allah Ta'ala amin. Kita lanjutkan. Perkara yang kedua, yang berikutnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan kullu du'a'an ibadah mustalzimun li du'a'il mas'alah. Doa masalah dengan doa ibadah tadi jelas berbeda. Tapi di dalam syariat antara dua doa ini ada hubungannya. Doa masalah bisa menjadi doa ibadah. Dan doa ibadah pasti di dalamnya terkandung doa masalah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fakullu du'a'i ibadatin mustalzimun li du'a'i mas'alah. Semua doa ibadah pada hakikatnya di dalamnya terdapat kandungan doa masalah. Contoh, doa istiftah tadi. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku dengan dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Ini kan doa ibadah. Tapi di dalamnya terkandung doa masalah. Artinya apa? Boleh kita benar-benar mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kandungan doa itu. Jadi kita benar-benar memohon kepada Allah agar Allah jauhkan dosa-dosa kita dengan diri kita antara seperti Allah menjauhkan antara timur dan barat. Boleh. Jadi bukan hanya oh ya doa ibadah saya enggak berharap lah, yang penting ucapkan kalimatnya. hanya apa namanya kalimat-kalimat ritual saja, hanya ritualisme saja, bacaan-bacaan saja yang tidak ada langsung berkaitan dengan diri kita. Tidak. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, doa ibadah itu terkandung di dalamnya doa masalah. Sehingga kalau engkau mengamalkan doa-doa ibadah, berharaplah dengan kandungan doa-doa itu Allah berikan kepada kita. Jangan hanya murni ritual. Kalau murni ritual, kita akan terjatuh dalam kesalahan sebagaimana dilakukan oleh mereka yang terjatuh dalam kesalahan. Apa itu? Tahlil. Ada manfaat kita mengucapkan tahlil? La ilaha illallah. Ada manfaatnya? Jelas manfaat. Ucapkan tahlil 1000 kali. Jadi kejar apa yang akhirnya? Benar-benar kandungan la ilaha illallahnya atau jumlahnya? Jumlahnya akhirnya. Suaranya menjadi gak jelas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dan seterusnya. Ini orang ritualis. Atau dia benar-benar mengharapkan sesuatu yang ada dalam la ilaha illallah. Hanya sekedar ritual saja. Jadi dia hanya mengucap, yo, 1000 kali. Astagfirullah, astagfirullah, 700 kali. Tapi tidak, apa namanya, tidak ada dalam hatinya keinginan untuk menjadikannya sebagai doa masalah. Jadi dia benar-benar, astagfirullah itu, saya meminta ampun kepada Allah. Kalau orang benar-benar minta kan tidak mungkin, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak jelas bacaannya, juga tidak jelas kandungannya, lantas apa yang mau kita minta kepada Allah. Kalau benar-benar kita mohon kepada Allah, astagfirullah, saya apa artinya astagfirullah? Saya mohon ampun kepada Allah. Ini kata kemanusiaan. Astagfirullah. Di syariat kan Rasulullah SAW itu beliau setiap hari minimal 100 kali beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pernahkah ada riwayat dari Nabi SAW mengucapkannya tidak dengan tenang seperti tadi? Cepat gitu. Yang penting 100 kali sekali nafas, setengah nafas, dan seterusnya. Tidak pernah. Kenapa? Mereka paham meskipun zaman para sahabat dahulu belum ada ilmu sufi, tidak ada nahwu shorof, apalagi tidak ada ilmu hadis, tidak ada ilmu tafsir Al-Quran dan seterusnya. Tapi mereka paham bahwa oh, kalimat-kalimat ini ada kandungannya, ini ada kandungannya, ini ada kandungannya, ini ada kandungannya, ini ada kandungannya. Kenapa itu bahasa Arab itu kemudian dipecah menjadi 12 cabang? Itu bukan untuk orang Arab sebetulnya. Zaman dahulu, bukan orang Arab zaman sekarang. Kalau orang Arab zaman sekarang mereka tetap butuh dengan 12 itu. Ini supaya bisa dipahami bahwa tidak semua orang Arab itu Muslim. Tidak semua orang Arab itu paham dengan Islam. Dan sekarang banyak orang-orang kita Indonesia. Kalau sudah Arab, kelihatannya religius sekali. Muslim tunai, kental bahasanya Arab. Dia ngomong di mana-mana pakai bahasa Arab seperti didoakan. Kan lucu. Kalau Arab dahulu di zaman Nabi SAW mereka tidak butuh dengan 12 ilmu. Kenapa kemudian ada 12 ilmu bahasa Arab? Karena Islam mulai menyebar di luar bahasa Arab. Mereka tidak paham bahasa Arab. Padahal bahasa Arab saja tidak paham bagaimana memahami Islam. Oleh karena itu jembatannya ini. Ilmu bahasa Arab dipecah menjadi 12, itu baru ilmu bahasa Arabnya, belum ilmu alat untuk mempelajari Islam. Jadi belajar nahwu, belajar shorof, insya Allah diajarkan di hampir semua sekolah Islam, hampir di semua ma'had, di semua pondok pesantren. Tapi apakah ilmu nahwu dan shorof itu ilmu Islam? Bukan, itu ilmu bahasa Arab, baru 2 dari 12 ilmu bahasa Arab. Nah, ketika kamu mempelajari bahasa Arab, tidak otomatis langsung paham agama, tidak. Sebagaimana orang Arab sekarang mereka suruh baca kitab ini juga belum tentu bisa. Untuk bisa membaca kitab, bisa kemudian membahas Islam, butuh lagi ilmunya. Jangan dikira orang Arab sekarang di sana tidak butuh ilmu nahwu shorof, butuh ilmu nahwu shorof. Termasuk bagian dari sastra Arab, supaya bahasa Arab itu sekarang ada yang aminnya, ada yang fusha. Yang fusha itu yang sesuai dengan aturan nahwu shorof dan sastra Arab. Amiyah itu ya bahasa sehari-hari. Itu tidak ada aturannya. Sama dengan bahasa Indonesia, ada yang baku, ada yang amiyah, ada yang apa namanya bahasa pasaran. Bahasa pasaran itu beda. Ada macam-macam antara logatnya orang barat, orang tengah, dan orang timur. yang timur lagi sangat berbeda. Tapi bahasa bakunya itu bahasa pusat. Maka belajar bahasa Arab dan Mushaf atau Palam sampai kita tinggi, belum tentu antum bisa bahas. Kalau tidak mempelajari ilmu alat, berarti ilmu alat dalam Islam. Kita belajar usul fikih. Dalam ilmu fikih saja ada usul fikih, ada kaidah fikhiyah, dan ada fikih am. Jadi kalau hanya belajar fikih yang ringkas, misal apabila kita belajar fikih dengan dua kitab di sini, itu baru fikih am, langsung rinciannya. Bukan berarti nanti sudah selesai kitab, katakanlah fikih ini asal langsung jadi fakih gitu. Belum. Masih ada usul fikih yang harus dipelajari, kaidah fikih yang harus dipelajari. Baik. Kemudian untuk belajar Al-Qur'an, seketika paham bahasa Arab langsung bisa mengajarkan Al-Qur'an? Tidak. Butuh kita ada usul tafsir, ada ilmu riwayah tentang Al-Qur'an. Tajwid Al-Qur'an juga berbeda macam-macam. Ini yang kita baca baru satu riwayat Al-Qur'an. Riwayat siapa riwayat kita? Hah? Apa sana sih? Harus tahu. Al-Qur'an itu diturunkan dengan 7 gaya bahasa minimal atau 10 yang disepakati. Beda-beda caranya. Nah, antum belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dari jalurnya siapa? Yang ada di Indonesia ini kebanyakan dari riwayat Al-Imam Hafiz bin Abi Najib, dari Al-Imam Hafiz dari Al-Imam Asim bin Abi Najib. Itu masih satu. Ada 7 bacaan lagi yang lain dari semua yang mutawatir. Butuh kita belajar. Nah, sehingga nanti jangan kaget kalau misalnya ada saudara kita dari Afrika, mereka membawakan baca Al-Quran dengan riwayat Warash. Ada EE-nya. Kita baca Wadduha, dalam riwayat itu dibaca dengan Wadduhi. Kalau orang jahil itu Al-Quran dibegitukan. Akhirnya dengan ketidaktahuannya dia baca juga mushaf yang ada di Indonesia dengan cara baca riwayat Al-Imam Warash. Salah, dosa besar kamu. Ini tentang Al-Quran. Tidak kemudian dia langsung bisa paham Al-Quran. Mau mempelajari tafsir Al-Imam Ibn Kathir, kemudian Al-Imam Ibn Jarir Al-Tabari dengan belasan jilidnya, tidak kemudian hanya dengan dia bisa bahasa Arab bisa mengajarkan tafsir. Tidak, dia perlu dulu belajar apa itu dasar-dasar tafsir. Sebelum ilmu usul tafsir ada 4 jamak di usul tafsir. Itu dulu dilewati, baru belajar usul tafsir, baru belajar tafsir, baru bisa mengajarkan Al-Quran dengan tafsirnya. Ini ilmu Islam. Sebelum kita melangkah ke ilmu-ilmu utama itu, ternyata ada ilmu alatnya. Kenapa kita sebutkan ini? Supaya kita bersemangat menuntut ilmunya. Kalau saya masih belum hafal, jadi cukup enggak taklim hanya satu minggu sekali? Taklim dulu cukup? Satu bulan 4 kali cukup? Seharusnya belum cukup. Harus setiap hari. Banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kita pelajari. Dan itu kewajiban untuk kita sekalian. Oleh karena itu jangan berpuas diri hanya dengan taklim-taklim yang umum. Kita ahli sunnah, lebih perhatian dibandingkan kaum muslimin di luar sana yang mereka hanya hadir pengajian-pengajian umum. Paling sukanya taklim kajian yang isinya tidak membahas ini. Yang isinya hanya sekedar lelucon. Yang isinya hanya sekedar kata-kata motivasi-motivasi, tidak berkaitan dengan Islam. Ahli sunnah beda dengan mereka. Karena ciri ahli sunnah itu adalah terikat dengan ilmu. Maka jangan kemudian mengatakan ahli sunnah kalau tidak mau terikat dengan majlis. Antara ahli sunnah harus selalu mendekat kepada majlis ini. Loh, saya tidak sempat ini, seperti media sekarang banyak untuk belajar. Silakan pakai media apa, tapi terikat antara engkau dengan ini karakteristik ciri khas ahli sunnah itu dengan ilmu. Sampai dia mati tidak mungkin dia meninggalkan majelis ilmu. Kalau ada seorang ahli sunnah dia jauh dari majelis ilmu, dia pertanyakan ahli sunnah. Seorang salafi dia jauh dari majelis ilmu, pertanyakan bagaimana pengakuannya bahwa dia seorang salafi. Baik, Allah Ta'ala amin bismillah. Sudah jam segini, yang belum kita masuk pada pembahasan Al-Imam Ibnu Qayyim Allah Ta'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillah, masih berkaitan tentang masalah doa ibadah dan doa masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.